إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, keberadaan kita sebagai hamba Allah mengharuskan kita untuk tidak pernah bosan memanjatkan puji serta syukur atas limpahan nikmat dan karunia yang masih terus Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak dan tidak mungkin kita hitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sebagai hamba yang beriman, kita yakin dengan bersyukurlah nikmat pasti akan bertambah, karena Allah telah berjanji la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka pasti aku akan tambahkan. Dan syukur yang ideal diwujudkan dengan tiga rukunnya, dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Dengan hati kita meyakini setiap nikmat sekecil apapun sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang sampai pada kalian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tahmid, tasbih, takbir sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan amal perbuatan kita wujudkan dalam bentuk semakin meningkatnya ibadah kita kepada Allah, ketika nikmat yang Allah berikan juga semakin bertambah. Keluarga Nabi Daud alaihi salam Allah perintahkan untuk banyak beramal sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Dawuda syukra. Beramallah wahai keluarga Nabi Daud sebagai bentuk syukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Salah satu nikmat yang kita syukuri, dan ini biasa kita dengar dari sebagian penceramah atau khatib, adalah nikmat Islam. Kita patut bersyukur karena Allah SWT pilihkan kita di atas agama yang memiliki sifat wasatiyah, yang memiliki sifat pertengahan, unggul, punya keistimewaan lebih baik dari agama-agama pun yang agama apapun yang ada di muka bumi ini. Setiap hari kita dalam sholat diajarkan oleh Allah SWT untuk memiliki sifat wasatiyah, sikap pertengahan tersebut. Di antaranya dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami, tunjukkanlah kepada kami agar kami bisa istiqomah di dalam siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim yang dimaksud adalah siratal ladzina an'amta alaihim, bukan ghairil maghdubi alaihim dan juga waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud di situ adalah Yahudi dan Nasrani. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir surat Al-Baqarah 143 menjelaskan beberapa bentuk dari wasatiyah umat ini ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, bahwa umat kita ini punya keunggulan, keistimewaan karena memang menjadi umat pertengahan di antara dua umat besar tersebut. Kita tidak punya sikap berlebihan seperti orang Yahudi yang menganggap Nabi dan Rasul manusia biasa, sehingga tidak ada penghormatan, tidak ada penghargaan kepada para Nabi dan Rasul. Bahkan dalam sejarah mereka memecahkan rekor sebagai umat yang paling banyak membunuh para Nabi dan Rasul. Dalam ayat Al-Quran beberapa kali ayat menyebut, Allah menyebutkan mereka membunuh para nabi dan rasul. Yaqtuluna al-anbiya, yaqtuluna an-nabiyyin. Dan itu dilakukan bukan cuma sekali dua kali, dan bukan cuma belasan kali, jumlah yang sangat banyak. Sebaliknya kita juga bukan seperti orang Nasrani yang mengangkat nabinya sampai derajat seperti Tuhan. Dan itulah sikap kita dalam syahadat yang kita ucapkan. Kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pernyataan abduhu, bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya, sebagai kantor terhadap orang-orang Nasrani, atau sikap kita yang berbeda dengan orang Nasrani. Dan wa rasuluhu adalah sebagai bentuk sikap kita yang berbeda dengan orang-orang Yahudi, bahwa beliau adalah seorang hamba, tetapi beliau adalah seorang rasul. Bukan hamba seperti manusia biasa sama dengan yang lain, tapi juga bukan seperti Tuhan. Demikian pula dalam banyak bahasan yang berkaitan dengan masalah bersuci misalnya. Dalam agama Yahudi mereka sangat berlebih-lebihan dalam urusan bersuci, sampai-sampai air tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itulah yang kemudian disebutkan oleh beberapa ulama fikih, bahwa dalam fikihnya orang Yahudi ketika pakaian terkena najis, pilihannya adalah dengan dipotong. Sementara kita umat Islam bisa memanfaatkan air untuk membersihkan najis. Sebaliknya orang Nasrani tidak mengenal yang namanya najis. Maka banyak barang-barang, banyak bahan-bahan yang najis dan jelas-jelas najis dalam syariat kita, mereka anggap sebagai hal yang mubah dan tidak mengenal istilah najis. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Sehingga pernyataan atau ungkapan bahwa kita patut bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman yang Allah karuniakan kepada kita, patut untuk kadang-kadang kita ungkap kembali. Apalagi di zaman ketika kita berhadapan dengan arus pemikiran yang sangat dahsyat, yang membuat kita ragu dengan sebagian ajaran yang sudah kita yakini selama ini. Kalau kita kemudian mencoba untuk mencermati keunggulan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tentu cukup banyak. Dalam kesempatan ini setidaknya ada 5 yang bisa kita angkat. Yang pertama, kita patut bersyukur karena Islam merupakan satu-satunya agama yang nama agamanya tertuang dalam kitab suci. Bahkan bukan cuma sekedar nama agamanya, nama umatnya pun disebutkan dalam kitab suci. Nama agamanya dengan Islam dan nama umatnya dikatakan sebagai muslimin. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya Islam merupakan satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Siapa yang cari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima. Kemudian di ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa nama umat ini adalah umat Islam. Wa sammakumul muslimin. Allah menamakan kalian muslimin. Ini menunjukkan bahwa penamaannya bukan hasil rumusan tokoh-tokoh agama Islam, bukan hasil rumusan para sahabat, tabi'in atau ulama-ulama Islam. Namanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya nama Islam merupakan nama agama yang merupakan nama diri, atau dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah proper name. Dalam bahasa Arab dinamakan ismul alam, yang tidak bisa diterjemahkan meskipun kata Islam punya makna. Kemudian yang kedua yang patut kita syukuri juga, bahwa kita punya konsep ketuhanan yang sangat jelas dibandingkan dengan umat agama lain yang sangat rumit untuk menjelaskan Tuhannya, atau tidak mudah untuk menjelaskan persoalan ketuhanan kepada penganutnya, apalagi menjelaskan persoalan ketuhanan kepada umat agama lain. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian rahimakumullah, yang patut kita syukuri dari keislaman kita, bahwa ajaran agama Islam bersifat final, tidak mengalami perubahan sepanjang sejarah, tidak mengalami perubahan sepanjang zaman. Sholat yang kita kerjakan sejak 14 abad yang lalu sampai dengan hari ini masih merupakan sholat yang sama. Subuh yang kita kerjakan 2 rakaat. Zaman yang sudah modern, bahkan sekarang diistilahkan dengan postmodern, dan bahkan istilah posmo sekarang sudah merambah kemana-mana. Tulisan terbaru Dr. Hamid Fahmi Zarkasi mengistilahkan posmo pemimpin, atau pemimpin posmo, pemimpin yang dibesarkan oleh media tapi hakikatnya bukan pemimpin. Sama semodern apapun, sholat yang kita kerjakan tetap dua rakaat untuk subuhnya, duhur, asar, maghrib dan isya. Waktunya, caranya tidak mengalami perubahan. Sejak 14 abad yang lalu, sholat yang kita kerjakan dalam tasyahud, kita tetap menggunakan jari telunjuk kita untuk memberikan isyarat dalam sholat di tasyahud kita, dan tidak pernah beralih, tidak pernah pindah ke jari telunjuk sebelah kiri, dan tidak pernah beralih juga dari jari telunjuk ke jari yang lain, baik itu ibu jari ataupun jari-jari yang lain. 14 abad tidak pernah mengalami perubahan. Sholat yang kita kerjakan pada saat tasyahud, kita memberikan isyarat dengan jari telunjuk yang kanan. Dan masih banyak tentunya kalau mau disebutkan contoh-contoh ajaran ini tidak mengalami perubahan. Meskipun demikian, tentu bukan berarti ajaran Islam tidak bisa disesuaikan dengan zaman untuk hal-hal yang memang perlu penyesuaian. Kita bisa melihat dalam banyak hal, praktik pelaksanaan beragama juga memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk khutbah Jumat yang kita laksanakan sekarang ini. Kita bisa bayangkan 13 abad yang lalu, atau sekitar 12 abad yang lalu, di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau seorang imam yang wafat tahun 241 Hijriah, ketika yang hadir di majelis beliau, majelis hadis yang beliau sampaikan, ada 5.000 orang. Dan zaman itu belum ada yang namanya sound system, belum ada yang namanya mikrofon, dan juga belum ada listrik seperti yang kita rasakan sekarang. Pengajian disampaikan dengan sangat sederhana, tentu memanfaatkan teknologi yang memang saat itu ada dengan semua keterbatasannya. Pada zaman kita sekarang, alhamdulillah kemajuan teknologi membantu kita untuk melaksanakan dan mempermudah pelaksanaan ibadah kita dalam banyak hal. Kita menjadi umat yang terbuka ketika hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Itu sebabnya wacana-wacana yang berkaitan dengan Islam yang muncul, ketika dulu muncul Islam alternatif, kemudian Islam multikultural, Islam liberal, dan yang terakhir Islam Nusantara, yang basis epistemologinya berasal dari filsafat relativistik, maka punya cacat-cacat pada pelaksanaan ataupun secara teori. Kalau kemudian orang menerima Islam Nusantara, harus juga menerima Islam Arab, harus menerima Islam Eropa, dan harus juga menerima Islam-Islam yang lain, yang akhirnya dampaknya adalah munculnya kebenaran yang bersifat relatif dan tidak ada kebenaran mutlak. Ketika orang diingatkan bahwa ini tidak boleh dalam Islam, ini dilarang dan diharamkan, jawabannya sederhana, oh itu di Arab yang gak boleh, di Nusantara boleh. Atau kemudian ketika ada orang mengatakan bahwa di sini gak boleh, oh maaf ini di Jogja boleh, mungkin di Jawa Barat tidak boleh, akhirnya tidak ada kebenaran mutlak. Dan inilah target dari proyek-proyek tersebut, sebagaimana dianalisa oleh beberapa kalangan dari sisi epistemologi paham-paham tersebut. Apalagi belakangan ketahuan bahwa program-program tersebut juga ada pihak-pihak yang mendanai proyek tersebut. Tentu kita tidak berarti bahwa kita tidak kemudian mengakomodir tradisi yang ada dan berkembang di masyarakat kita. Bagi kita berangkat ke masjid dengan pakai sarung, dan itu khas masyarakat Indonesia, tidak menjadi persoalan karena tidak bertentangan dengan syariat. Demikian pula juga hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ada di masyarakat kita. Hampir di banyak pengajian, termasuk di masjid yang kita cintai ini, pengajian di misalnya Ahad pagi, di akhir pengajian kemudian kita ada makan-makan, yang itu tidak dikenal di Timur Tengah. Di banyak masjid di Indonesia, termasuk juga di Jogja, di pengajian disediakan snack dan hidangan, yang kalau kita berkunjung ke banyak negara di Timur Tengah, tidak dikenal pengajian ada snacknya dan ada minumannya. Hal ini berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan muamalah dan tidak bertentangan dengan syariat. Tanpa diberi embel-embel Nusantara pun, hal ini sudah diterima dalam syariat sejak Islam masuk ke Indonesia. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang keempat yang patut kita syukuri, bahwa kita di umat Islam punya satu orang yang menjadi representasi pengamalan ajaran Islam secara utuh, dan bahkan menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan dan contoh yang baik bagi seluruh orang yang akan mengamalkan dan mencari panutan dalam praktik berislam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada umat agama lain mereka tidak punya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik. Kalau kita kemudian menyodorkan pertanyaan dalam umat agama Yahudi atau dalam agama Nasrani dan agama apapun di muka bumi ini, tolong tunjukkan satu orang yang mengamalkan ajaran agamanya secara utuh, secara lengkap, dari A sampai Z, dari persoalan yang kecil sampai yang besar, yang mewujud kepada satu orang. Sulit untuk mereka jawab. Sementara kita di umat Islam, kalau orang bertanya tentang siapa figur yang mengamalkan Islam secara utuh, termasuk dalam urusan yang sangat sepele, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kaki kanan atau kaki kiri, kemudian ketika tidur miring ke sebelah mana, ketika makan pakai tangan apa, ketika masuk masjid, ketika bersama istrinya, dan seterusnya, kita bisa sodorkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ketika kita sekarang mencari figur seorang ayah yang menjadi panutan, yang menjadi kudwah, menjadi teladan, Rasulullah SAW menjadi contohnya. Ketika kita mencari seorang suami yang menjadi teladan, maka Rasulullah SAW menjadi contohnya. Ketika kita mencari seorang panglima, seorang pemimpin yang menjadi panutan, maka Rasulullah SAW menjadi contoh. Dan inilah yang tidak dimiliki umat agama lain. Dan yang terakhir, kita juga patut berbangga bahwa dan bersyukur ketika kita di umat Islam punya yang namanya sanad. Sanad artinya rangkaian orang-orang yang meriwayatkan dan jelas tidak terputus dari satu dengan yang lainnya sampai kepada sumber aslinya. Ketika kita menyebut Quran dan kita disodori pertanyaan apa buktinya dan siapa yang meriwayatkan Quran sampai ke tangan kita sekarang, maka jawabannya adanya sanad yang bisa disebutkan satu persatu namanya sampai dengan sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang orientalis yang melontarkan gagasan dan pernyataan bahwa dalam Al-Quran ada lebih dari 1000 kesalahan penulisan Al-Quran, pertanyaan sederhananya, pernahkah Anda melihat mushaf Al-Quran yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa memberikan statement bahwa Quran yang ada sekarang salah tulisannya? Ini adalah bentuk gagal paham yang dialami dan dijalani oleh para orientalis. Mereka tidak paham bahwa Quran yang asli bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk ucapan dan diriwayatkan dari orang ke orang dengan sanad sampai ke kita sekarang. Rasulullah SAW ketika menerima Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan dalam bentuk kertas turun lalu kemudian kertas tersebut dibawa kepada para sahabat diajarkan, tapi dibacakan. Ketika Rasulullah SAW berada di Padang Arafah menerima ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang oleh banyak kalangan dikatakan sebagai ayat hukum yang terakhir turun. Pada saat itu ketika beliau sedang berada di Arafah, tidak menerima kertas dari langit yang turun lalu kemudian dijadikan lembaran yang dibacakan kepada para sahabat, tapi disampaikan secara lisan. Inilah yang dinamakan dengan sanad. Demikian pula hadis Nabi SAW sampai kepada kita dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan satu persatu sampai kepada sumber aslinya, yang ini tidak dimiliki oleh umat agama lain. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, kita patut bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan berupa nikmat Islam, nikmat iman yang merupakan nikmat terbesar yang Allah karunikan pada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seruan dan ajakan untuk bertakwa bukan hanya ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga ada pada umat-umat sebelum kita. Allah berfirman, walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada kalian dan ahlul kitab sebelum kalian agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna ketakwaan yang menarik dan patut untuk jadi renungan adalah kisah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. tafsir surat Al-Baqarah, ketika beliau menceritakan dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa itu makna ketakwaan? Pertanyaan tersebut dijawab dengan pertanyaan, ya Umar, apa yang Anda lakukan jika Anda berjalan di jalan yang banyak durinya? Kemudian Umar mengatakan, tentu saya akan sangat hati-hati. Lalu Ubay mengatakan, itulah makna ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa artinya orang yang menjalani kehati-hatian, menjalani kehidupan dalam aktivitas sehari-hari ini dengan penuh kehati-hatian. Tidak semua yang boleh dimakan, dia makan. Karena ternyata ada makanan yang baik dan ada makanan yang kurang baik. Apalagi ketika ada makanan yang bisa dimakan dan itu berhadapan dengan aturan dan rambu syariat yang boleh dan tidak boleh. Tidak semua yang bisa kita lihat boleh dilihat. Ada yang haram dan ada yang halal. Bahkan ada yang dianjurkan untuk dilihat. Orang yang bertakwa, orang yang memilah-milah. Bahkan tidak semua yang masuk ke telinganya kemudian disampaikan kepada orang lain. Ada yang perlu disaring, ada yang perlu dipilah, ada yang perlu disampaikan pada tempat dan kondisi tertentu, dan ada yang perlu ditunda disampaikan pada waktunya yang tepat. Oleh karena itu orang yang bertakwa, orang yang terus mengasah kepekaannya untuk berhati-hati menjalani kehidupan. Tentu tidak cukup dengan berupaya secara manusiawi, tapi kita juga barengi dengan doa memohon kepada Allah agar Allah berkenan menjadikan kita sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.